Amak pargual pargoci, paridahan na suksuk, parlopan na tabu. Takas do di botohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Moses!